Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah maghfir lana wa li masyikhina wa li sa'iri muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, masih pada pembahasan mengenai wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dimana disebutkan bahwa Rasulullah SAW dikuburkan, diletakkan batu bata di lahatnya, ya, dengan 7 bata, dan kemudian ditutupi dengan tanah, dan kuburannya meninggi kira-kira sejengkal, ya. Warasa alaihi al-ma rasyan, warasa alaihi al-ma rasyan, dan menyirami kuburan beliau itu dengan air. Dan di situ di footnote total dibaca sini Pak Ahmad keterangannya. Dakwahul Habib bin Hajarin fi Talqitil Habib maqala isnadihi al-Rafidi wa hazalu Sahih bin Mishkat min Baihaqi fi Talqitil Mudawati wa fi isnadihi al-Rafidi wa huwa maqbul bi riwayatil hadithi waruya bi rasil ma'i ala khabri hadithun indarni majahid majahid majah, majah itu sukun haknya majah. Terus an nabi rabi'i qawla salam rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan larusan ala kubriji ma'an bakana guru ba'intun kama kola al-alamatu al-albani kola al-mukhidamata bil-mukni layus kahabu al-rusha ala kubri ma'un al-rusha ala al-kubri ma'un liyan tazahu turogu. Baik. Dari mana tadi Pak Ahmad? Mengenai disiramnya kuburan Rasulullah SAW. Ini ya. Disiramnya dengan air kuburan beliau. Alaihissalam. Al-Hafidz Ibn Hajar sini menyebutkan di Talkhis Al-Habir. Ya. Wa qala fi isnadihi al-Waqidi. Dan beliau berkata, di dalam sanad mengenai hadis ini disiramnya kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terdapat seorang perawi yang namanya Al-Waqidi. Ya. Baik. Penulis kitab Al-Mishkah menisbatkannya kepada Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwwah. Ya. Dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang namanya Al-Waqidi. Wahuwa matrukun fi riwayat al-hadis. Nah, Al-Waqidi ini matruk. Nah, berarti hadisnya dhaif. Nah, dalam perhatian hadis, Al-Waqidi ini matruk. Nah. Taibarakallahu fikum. Kemudian wa ruya mengenai diriwayatkan tentang hadis fi rasil ma'al qabr, menyiramkan air ke kuburan, ya. Waruya hadisun inda Ibn Majah, diriwayatkan sebuah hadis dari Ibn Majah dari Abi Rafi' qala, ya, dia menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW menurunkan jenazah Sa'ad, ya, Sa'ad, jenazah Sa'ad, ya, Sa'ad itu maknanya, ya, ya, bukan, ya, bukan sal Rasulullah, bukan, bukan tanyakan pada Rasul, bukan salah. Ya, bahwasanya Rasulullah SAW menurunkan jenazah Sa'ad. Warasha'ala qabrihi ma'an, dan beliau pun, ya, menyiramkan air ke atas kuburannya Sa'ad. Tapi dijelaskan sini sanadu dha'ifun kama qala al-'Allamah al-Albani. Seperti sanad berikut. Kalau yang atas rosan itu maful mutlak. Yang di atas maful mutlak. Ya. Waqala Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, "Ustahabbu an yurasha 'ala al-qabri ma'un." Nah, ini dianjurkan untuk menyiramkan air ke kuburan. Ya. Siram. Kenapa? Agar tanahnya menjadi padat. Ya. Agar turabnya itu menjadi padat. Baik. Sudah? Nah, sekarang kita lanjut. Berikutnya, fadal dibaca sini, Pak Majid. Wala yasihu. Terus, waqala al-hakim. Wakilan Ashurin 6 wahwa hamlun. Terus wakatibuhu simfa'il itu maktuf. Waqidi berkata, dan katibnya, juru tulisnya itu. Terus terus sallallahu alaihi bil abwa'i makanin anam. Saya cukup sampai sini dulu. Nah, wa yuqalu nazala al-Mughiratu fi qabrihi wa la yasih. Ada yang menyatakan Mughirah ikut turun ke kuburan Nabi, namun ini enggak sahih. Baik, selesai proses mengenai pembahasan tentang wafatnya atau dikuburkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan berarti dengan pembahasan baru mengenai wafat bapaknya Rasulullah SAW dan ibunya, juga wafat mengenai kakeknya, ya, mengenai bapaknya, ibunya, kakeknya. Ya, ini tiga-tiganya ini mati dalam keadaan kufar semuanya. Ya, tiga-tiganya ini. Ya. Kenapa disebut kafir tidak disebut sebagai ahlul fatrah? Karena risalah kenabian sudah ada. Ya, risalah kenabian sudah ada. Risalah Nabi Isa. Oleh karena itulah sepupu Khadijah, ya, Waraqah bin Naufal sudah beriman kepada Allah, sudah bertauhid. Nah, kemudian di Mekah terlebih khusus orang-orang Arab saat itu Mekah Madinah, ya, di samping kesyirikan mereka, mereka sudah mengetahui syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itulah mereka menjaga kesucian Ka'bah. Bahkan ketika mereka merenovasi Ka'bah, mereka menghindari dari uang-uang mereka yang riba yang haram. Enggak. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Riba sudah masuk Arab ketika orang-orang Yahudi datang ke Taif. Ya, karena mereka mendapati di kitab mereka bahwasanya Nabi akhir zaman akan hadir di negeri ini, Hijaz. Maka mereka berbondong-bondong ke situ, bawa keluarganya. Ya, mereka menyangka Nabi akhir zaman akan lahir dari rahim wanita mereka. Tayyib, barakallahu fikum. Nah, orang-orang Arab sudah beribadah dengan syariat Nabi Ibrahim. Haji, umroh, sholat, ya, doa, dan seterusnya dari segala macam ibadah. I'tikaf di masjid, ya, dan yang lainnya. Dari segala macam ibadah yang ada. Ya. Nah, kemudian di samping itu mereka kafir. Bahkan Rasulullah SAW menaskan sendiri, menyatakan sendiri bapaknya yang mati dalam keadaan kafir. Ya. Padahal anaknya belum diutus. Nah, taib. Hidup di masa jahiliyah. Nah, taib. Tapi diponis kufur. Oleh siapa? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Taib. Barakallahu fikum. Kemudian di sini sebutkan qala al-Hakim Abu Ahmad yuqalu mata Abdullah walidu Rasulillah wali Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 28 syahran. Ya. Abdullah. Ya. Abdullah ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat ketika umur beliau, umur Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 28 bulan. Ya, 28 bulan. Nah. Tabarakallahu fikum. Ya. Ini 28 bulan satu riwayat. Kalau kita sering dengar ketika bapaknya wafat ketika beliau masih dalam perut kandungan, ada juga disebutkan. Tadi sudah dibaca oleh Pak Abdul Majid. Waqila tis'atu ashur. Ya. Ada yang mengatakan umur beliau waktu itu baru 9 bulan. Wakila sab'atu ashhurin, ada yang mengatakan baru 7 bulan. Wakila syahran, ada yang mengatakan syahrani, umur beliau baru 2 bulan. Wakila mata wa huwa hamlun, ada yang mengatakan bapak beliau wafat dalam keadaan beliau masih dalam kandungan. Ya, masih dalam kandungan. Masya Allah. Ya. Lihat itu di footnote. Ya, fadal dibaca sini. Ya, parafi'i alladzi alaihi jumhurul ulama. Abda. Badal. Abdullah. Abdullah ibn Wahimman rojana zalika ibnu Nulqoi ibnu Qasir Azhar ibnu Hajarin ibnu Jauzi wahadil Tori. Qawlihi ta'ala alam yaitu kayati manfa'awa Al-Adwa wa ablaqul yatim wa ablaqul yudmi wa ablaqul yudmi. Ha. Wa ablaghu al-yutmi, yutmi itu ya. Yatim. Terus wa ala aradihi mautu walidihi. Mautu walidihi. Ablaghu mautu. Ablaghu mubtada. Khabarnya mana? Mautu walidihi. Ya, itu. Nah. Wa huwa janinun. Oh, janin. Ya. Wa qawlan qawlan umumnya lagi Amin. Ali sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hakim al-Asy'ari Muslim wa faqahu al-Dhahabi. Warajih fil amr. Warajih. Warajih. Al-Mustadrakah. Al-Mustadrakah. Al-Mustadrakah. Di kitab Mustadrak. Terus wa zada. Zada ma'ani. Al-Bidayah wa Nihayah. Al-Bidayah. Al-Bidayah wa Nihayah. As-sirata al-zahabi. Wa fathah. Fathal bari. Fathal bari. Di Fathul Bari. Iya. Al-Wafah di awal Mustafa. Nah, Masya Allah. Baik. Jazakallahu khairan. Farbi'i. Lihat di situ di tahqiq. Alladhi alaihi jumhurul ulama. Ya. Ini pendapat yang artinya di sini diyakini, dipilih oleh mayoritas para ulama, anna aba nabiyina Muhammadin, bahwa ayahanda nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah ibn Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib di sini qad tufiya, beliau wafat, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah SAW itu hablun fi batni ummih, ya, masih berada dalam kandungan ibunya. Ya, masih berada dalam kandungan ibunya. Nah, kemudian waqad rawa al-hakimu an Qais ibn Makhramah. Ya. Baik. Kemudian Imam Hakim meriwayatkan dari Qais bin Makhramah an abihi, dari bapaknya, an jadihi, dari kakeknya, anna aba Rasulillah, bahwasanya ayah Rasulullah SAW tufiya wa ummuhu hublabih, wafat dalam keadaan ibunya, ya, sedang mengandung beliau, sedang hamil. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian mana lagi tadi? Wa qala al-Hakim ala syarti Muslim, Imam Hakim menyatakan dalam sesuai dengan syarat sahih Muslim, ya, ini kemudian siapa itu Adz-Dzahabi, disetujui oleh Adz-Dzahabi, silakan melihat, merujuk ke kitab Mustadrak Imam Hakim, Zadul Ma'ad Imam Dhuqayyim, Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir, Sirah karya Sirah Imam Dhahabi, ya, Fathul Bari, dan Wafa' bi Ahwalil Mustafa. Ini kitab, nama kitab Al-Wafa' bi Ahwalil Mustafa. Baik. Nah, kemudian wa mata jadduhu Abdul Muttalib. Ya. Kakek beliau Abdul Muttalib wafat. Walahu samani sinin. Ketika beliau berumur 8 tahun. Berarti beliau kecil sempat berjumpa dengan kakeknya. Sama kakeknya itu pun mati dalam keadaan kafir. Ya. Dalam keadaan kafir kakeknya. Ya, karena masih nyembah berhala. Makanya kakeknya itu menamakan anaknya banyak dengan nama hamba-hamba berhala. Ya, hamba-hamba berhala. Hai barakallahu fikum. Ya. Nah, kakeknya ini sangat menyayangi, ya. Kakeknya ini punya istri 4. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah cucu di antara cucu-cucunya yang banyak. Ya. Jadi Rasulullah SAW ketika lahir dibawa oleh kakeknya ke Mekah, ya, dirawat dengan kasih sayang. Ya. Ketika anaknya Abdul Muttalib wafat, Abdullah semakin sayang, ya, kakeknya ini Abdul Muttalib kepada cucunya, karena cucunya ini kasihan gak punya bapak. Semakin sayang. Tapi barakallahu fikum. Ya. Abdul Muttalib ini biasa bawa anak-anak cucunya itu duduk-duduk di depan Ka'bah. Dia bawa karpet. Ya, dia di situ. Terus anak-anaknya, cucu-cucunya duduk di sekitar situ. Ya, barakallahu fikum. Dan Abdul Muttalib ini orang yang punya wibawa besar. Sampai anak-anak laki-lakinya semua Si Abu Lahab, Hamzah, segala macam. Itu enggak ada yang berani duduk di dekat bapaknya. Ya, yang berani duduk dekat bapaknya itu cucu-cucunya aja. Yang kecil-kecil. Ya, cucu-cucunya di depan Abdul Muttalib. Ya. Baik. Sampai-sampai waktu itu paman-pamannya Rasulullah SAW. Ya, ketika Rasulullah SAW baru berusia 2 tahun. Ya, duduk di atas karpet. Karpet itu yang khusus Abdul Muttalib duduk. Dekat Ka'bah. Paman-pamannya Rasulullah, Abu Lahab segala macam. Mencegah, kamu jangan situ. Jangan. Nah. Tapi sama Abdul Muttalib bilang, jangan ganggu cucuku. Biarin aja. Dan kakeknya pernah bersumpah atas nama Allah. Demi Allah. Dia akan jadi orang besar. Pernah bersumpah atas nama Allah. Dia akan menjadi orang besar. Nah. Tabarakallahu fikum. Nah, ini sini disebutkan. Wa ma tajadduhu Abdul Muttalib walahu samani sinin. Ya, beliau Abdul Muttalib wafat dalam keadaan usia Nabi SAW waktu itu masih berumur 8 tahun. Ya. Wa qila sittu sinin, ada yang menyatakan 6 tahun. Ya. 6 tahun. Baik, barakallahu fiik. Ya. Hah? Ya. Wa ausa bihi ila Abi Thalib, dan beliau mewasiatkan ya kepada Abu Thalib agar merawat cucunya ini kalau dia wafat. Ya. Maka sebelum Abu Thalib, Abdul Muttalib ini wafat, ya. Ya. Waktu itu pada usia yang diperselisihkan ini, ya. Abdul Muttalib itu ya, memanggil Abu Thalib anaknya dan mewasiatkan kepada Abu Thalib agar merawat keponakannya, cucunya. Kenapa yang diwasiatkan Abu Thalib? Karena Abu Thalib itu satu ibu dengan Abdullah. Tahu enggak? Kalau paman Rasul yang lain, Hamzah, Abbas, Abu Lahab, itu beda ibu dengan Abdullah. Satu bapak aja. Abdul Muttalib istrinya banyak, ya. Yang satu ibu dengan Abdullah hanya Abu Thalib. Ya. Jadi kalau kayak Hamzah itu paman Rasulullah, tapi neneknya Rasulullah bukan ibunya Hamzah. Paham enggak? Nah, tapi kalau Abu Thalib, ya, Abu Thalib neneknya Rasulullah itulah ibunya Abu Thalib. Paham sini ya? Nah, maka diwasiatkan kepada Abdul Muttalib untuk merawat cucunya. Nah, ini karena enggak khawatir Abdul Muttalib. Kalau yang lain misalkan diwasiatkan ke Abu Lahab, khawatir karena Abu Lahab merasa, "Wah, ini kan bukan dari ibu saya nih, bukan cucu ibu saya, cuman cucu bapak saya, tapi bukan cucu ibu saya." Nah. Tapi kalau kayak Abu Thalib tahu ini cucu bapaknya, cucu ibunya. Nah, gitu. Ini cucu bapaknya, cucu ibunya. Nah, ada begitu ya. Nah, misalkan Pak Abdul Majid punya istri dua, misalkan, ya. Misalkan ini, ya, istri duanya ini punya anak juga banyak. Ya, istri satu punya anak. Nah, salah satu anaknya yang di istri satu punya anak, jadi Pak Majid punya cucu. Ya, terus Pak Majid mewasiatkan. Anaknya meninggal, anaknya Pak Majid. Jadi cucunya itu kan yatim kan? Nah, Pak Majid mewasiatkan ke yang satu ibu. Nah. Itu berarti dalam catatan sejarah kan masih bisa. Enggak ada dalam catatan sejarah, enggak ada, masih contoh. Enggak ada. Nah, kalau di sejarah pasti betul, Beh. Ya. Nah. Ini contoh aja, Beh. Ya. Jadi si Fikri misalkan punya anak, si Fikrinya wafat, Pak Majid wasiatin ke Sabil, nah, bukan ke anak yang fiktif tadi, yang contoh doang. Ya, nambar kalau itu. Oh itu ada itu ya? Nah, ada yang belum dibaca ya? Lewat ya? Yang ini juga nih, waktu via bil Madinah. Abdullah itu wafat di Madinah. Ya. Qala al-Waqidi wa katibu Muhammad bin Sa'ad, Waqidi berkata dan juru tulisnya Muhammad bin Sa'ad, la yasbutanu tuwfi wa huwa hamlun. Ya, enggak sahih. Ya. Abdullah itu wafat dalam keadaan Rasulullah SAW masih dalam perut kandungan ibunya. Nah, kata pentahqiq alladhi rajjahu al-Waqidi wa katibu Muhammad bin Sa'ad, yang dirajihkan oleh katibi dan juru tulisnya, ya, itu ya hasabi ma waqaftu alaih, berdasarkan sebatas apa yang pendapat yang saya tahu, dan usbital aqawil anna Abdullah ibn Abdul Muttalib tuwfiya wa Rasulullah SAW hamlun. Ya, ya, saya menetapkan berbagai pendapat bahwasanya Abdullah bin Abdul Muttalib ini wafat dalam keadaan Rasulullah SAW masih dalam kandungan perut ibunya. Ini yang disebut wahada khilafu ma dzakara al-muallif. Ini menyelisihi apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kata amal, ya, maka perhatikanlah hal ini. Baik, barakallahu fikum. Baik, kemudian lihat di situ mengenai kakeknya Rasulullah SAW itu wafat. Lihat di footnote, ada yang menyatakan umur beliau itu 6 tahun. Tadi disebutkan riwayat yang sahih berapa? 8 tahun. Nah. Abdal dibaca situ di footnote-nya. Marwanto. Al-Mashhur. Anna li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mah, masa sama anu, kan isim ananya belum ada. Anna li Rasulillah. Ya, li Rasulillah itu khobar. Mana isimnya? Sama nasinina, berarti begitu. Isim ana muakhor. Lamma tuwfiya. Nah, pendapat yang masyhur menurut para ahli sejarah, ahli sirah, bahwasanya Rasulullah SAW ahli siari itu jamak dari sirah, ahli siari. Ya, pendapat yang masyhur menurut para ahli sirah bahwasanya Rasulullah SAW ketika berumur 8 tahun tatkala kakeknya itu wafat. Terus lanjut, udah ya. Nah. Ya. Terus diasuh, lihat di situ wa auṣa bihi ila Abi Thalib. Ya, dan Abdul Muthalib itu memberikan wasiat kepada anaknya Abu Thalib untuk mengasuh. Dan Abu Thalib melaksanakan amanah yang diembankan kepada dirinya untuk mengasuh keponakannya dengan sebaik-baiknya. Bahkan Abu Thalib dikaruniakan oleh Allah rasa kasih cinta dan sayang kepada Rasulullah SAW melebihi cinta dia kepada anak-anak kandungnya. Jadi Abu Thalib ini sangat menyayangi Rasulullah SAW melebihi kecintaan dia kepada anak-anaknya yang lain. Ini luar biasa, ya, karena mendapat wasiat dari bapaknya dan Allah tanamkan rasa cinta. Nah, bahkan Abu Thalib ini lebih memprioritaskan keperluan Rasulullah dibanding keperluan anak-anaknya. Ya, diistimewakan, dihormati, dapat perlakuan khusus. Ya. Bahkan itu perlakuan khusus itu terus sampai kapan? Sampai Abu Thalib mati. Artinya Abu Thalib udah tua. Ya, ponakannya pun udah berumur 50 tahun. Abu Thalib tetap memuliakan keponakannya itu. Ditolong, dibela, segala macam. Ditolong, dibela, segala macam. Itu luar biasa itu. Ya. Karena Abu Thalib tahu keponakannya ini berada di atas agama yang hak. Ya. Pernah ingat ya kisah ketika Rasulullah SAW berumur 12 tahun, ya, dibawa oleh Abu Thalib berdagang kepada ke negeri Syam. Sampai masuk ke daerah yang namanya Busra, ya, masuk wilayah Syam yang ibu kota Hauran. Ya, itu daerah Syam itu daerah yang dikuasai oleh Romawi. Ya. Nah, di negeri tersebut ada pendeta, ya, rohib yang namanya Bahira. Ya, ada yang nyatakan namanya aslinya adalah Jerjis. Jerjis Bahira. Ketika rombongan dari Mekah tiba, ya, maka Bahira ini Jerjis memperhatikan. Kok yang ini beda ini? Ya. Rombongannya Abu Thalib, ini beda ini. Ya barakallahu fikum. Ini beda. Senantiasa diawasi oleh awan. Akhirnya dilihat di punggungnya Rasulullah pas dipanggil. Lihat, ini anak siapa ini? Ponakan saya. Dilihat punggungnya. Ternyata di punggungnya Rasulullah SAW ada daging berbentuk cincin. Ya, di punggungnya. Itulah cincin kenabian. Yang seluruh para nabi pasti dagingnya itu ada berbentuk cincin. Cincin kenabian. Diperiksa sama Bahira. Wah, ini benar ini nabi. Nah, ini nabi nih. Ya. Makanya kata Bahira berkata kepada Abu Thalib, ini dia nih. Ini dia sayyidul alam ini nih. Ini dia nih penghulu seluruh alam ini dia. Ya. Inilah utusan Allah untuk seluruh alam. Ini dia nih yang dijanjikan oleh Allah di Taurat, di Injil. Ini dia ini. Ternyata dari orang Arab. Kamu orang Arab ya? Ditanya. Ternyata dari orang Arab. Jadi Bahira udah tahu. Ya. Ini dia ini ternyata. Ya. Karena Bahira ini tahu orang Yahudi itu maunya nabi akhir zaman berasal dari mereka. Dari Bani Israel, enggak mau dari Arab. Ya. Makanya Bahira mengatakan, "Kamu hati-hati. Nanti kalau orang Yahudi tahu dibunuh keponakan kamu ini." Karena mereka tahu ciri-ciri kenabian. Ya. Ya. Jadi ada belakang tulang punduk Rasulullah yang bentuk seperti apel cincin gitu. Kami mengetahui ini dari kitab suci kami. Akhirnya sama Bahira, Abu Thalib dan Rasulullah yang waktu itu masih berusia 12 tahun dijamu dengan jamuan istimewa. Dijamu. Ya, ini dimuliakan, ini calon nabi. Nah, dan Bahira meminta kepada Abu Thalib agar segera memulangkan keponakannya ke Syam. Ke mana? Ke Mekah. Ya, jangan dibawa ke Syam lagi. Nanti khawatir ditangkap oleh orang Romawi Yahudi. Ya, akhirnya ya, pamannya Abu Thalib mengirim pulang keponakannya ke Mekah. Abu Thalib tetap berada di Syam karena keperluan dagang. Baru Abu Thalib sadar, oh gitu, udah dikirim, dititip ke orang, tolong keponakan saya bawa ke Mekah, nanti taruh ke rumah saya. Kata orang-orang Mekah, orang Mekah kan biasa safar mereka ke Syam dagang. Oh gitu, siap. Nah, jadi Abu Thalib mau lama keperluannya di Syam karena dagang. Jadi kalau keponakannya terus berada di situ, nanti ketangkep Romawi, ketahuan, ya, bisa dibunuh. Kenapa dibunuh? Karena bukan dari bangsa mereka, tapi dari bangsa Arab. Itu maksudnya. Tabarakallahu fikum. Kemudian mana lagi? Wa matat, ini udah dibaca belum? Wa matat ummuhu, ummu Rasulillah, dan ibunya Rasulullah SAW wafat, walahu sittu sinin. Dalam keadaan beliau berumur 6 tahun. Wakilah arhau sinin, ada yang menyatakan 4 tahun. Ya. Matat bil abwa, beliau Aminah wafat di daerah namanya Abwa, makanin sebuah tempat baina Makkah wal Madinati, yang berada di antara Mekah dan Madinah. Dibaca petnatnya Syekh Marwanto. Akhwala walidi Rasulillah. Nah, kapan wafatnya? Ketika Aminah ibunya Rasulullah SAW itu rajiah, kanat rajiatan, baru saja kembali, ya, baru mau pulang minal Madinah ila Makkah, dari Madinah ke Makkah. Ngapain di Madinah? Di Madinah ini kumpul keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak ibu, dari ibunya Rasulullah, ibunya apa? Dari pihak nenek. Nenek dari mana? Nenek dari ibunya Abdullah. Ketika ibunya Abdullah, ibunya siapa? Ibu dari pihak Aminah. Qad zarat akhwala. Oh iya benar ya. Dari pihak apaan? Dari pihak nenek nih, perhatian. Aminah ini berziarah ke akhwal. Akhwal itu kan jamak dari khal. Khalun itu berarti paman dari pihak ibu. Ya. Artinya siapa ini? Abdullah, bapaknya Rasulullah SAW, punya om dari pihak ibunya, bukan dari Abdul Muthalib. Om-omnya ini, paman-pamannya Abdullah ini ada di Madinah. Om-omnya ini ada di Madinah. Nah, jadi ketika Abdullah wafat, Aminah datang ke om-omnya Abdullah. Gitu. Om-omnya Abdullah. Dia mau menyambung silaturahmi dengan om-om suaminya yang udah wafat. Ya. Apa namanya? Om-omnya bapaknya Rasulullah SAW dari Bani Adi bin Najjar. Nah, baik. Nah, maka wafatlah di situ. Kemudian karena khilaf itu tahun berapa? Walahu situ sini, ada yang mengatakan 6 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun. Ya. Nah, kalau begitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya disusui oleh wanita lain, ibunya masih hidup. Jangan antum sangka ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Rasul masih kecil belum nyusu, enggak. Karena persisian pendapat di sini ya mengenai usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ibunya wafat itu hanya berkisar dua pendapat aja, 6 dan 4 tahun. Kalau disusui 0 sampai 2 tahun. Kan begitu. Nah, bagaimana dengan kisah Halimah As-Sa'diyah yang menyusui Rasulullah SAW? Nah, karena sudah tradisi yang berlaku di bangsa Arab ya, yang tinggal di kota, bahwa mereka kalau lahir anak, maka mereka mencari wanita-wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka. Ya. Mencari wanita yang dapat menyusui bayi-bayi mereka. Ini dalam rangka menjaga, memproteksi ya, tersebarnya penyakit-penyakit di kota. Jadi Halimah khawatir dia bawa penyakit karena dia ada di kota Mekah. Maka dia cari wanita-wanita yang di kampung-kampung. Ya, ini dia cari dan dapat dari kabilah Bani Sa'ad. Ya, kabilah Bani Sa'ad. Dia cari ya agar bayi-bayi mereka ini kuat. Brokor apa namanya? Brotop, kekar. Dan di daerah pedalaman bahasa Arabnya itu masih murni. Masih pure. Ya, dibandingkan dengan di Mekah yang sudah sedikit terkontaminasi. Nah, mereka ingin anak-anak mereka itu sudah mahir bahasa Arab sejak masih kecil. Jadi ketika diasuh sama anak-anak sama wanita-wanita kampung ya, disusuin sama wanita-wanita kampung yang sehat-sehat, diajarin ngomong sama wanita kampung, bahasanya masih bersih. Ya. Baik. Nah, Abdul Muthalib, karena bapaknya Rasulullah SAW Abdullah wafat, maka kakeknya yang mencari wanita-wanita yang dapat menyusui Rasulullah SAW. Ya, akhirnya dapatlah seorang wanita dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakr yang bernama Halimah. Itulah yang disebut dengan Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Halimah bin Zu'aib. Ya. Baik. Halimah ini seorang ya, wanita yang punya anak. Ya, suaminya namanya Haris bin Abdul Uzza. Namanya hanya Haris bin Abdul Uzza. Hamba Uzza. Tahib. Nah, ya. Halimah dan suaminya sama-sama berasal dari Bani Sa'ad. Ya, kalau begitu Rasulullah nanti punya saudara sesusuan, iya, Abdullah bin Haris, Anisah binti Haris, ya, Hudzafah, Yusamah binti Haris. Nah, itu saudara-saudara sesusuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di Bani Sa'ad ini pamannya Rasulullah yang umurnya enggak jauh dari beliau, ya, yaitu Hamzah juga disusuin di situ. Hamzah itu pamannya Rasulullah, kan biasa, zaman kita aja ponakan sama om umurnya beda sedikit. Ya, ini misalkan Fikri anaknya Pak Abdul Majid nikah, Pak Abdul Majid nikah lagi sama perempuan muda. Fikri punya anak, Pak Abdul Majid punya anak lagi dari istri baru. Jadi Pak Majid itu kelahiran cucu dari Fikri, kelahiran anak dari istri baru, misalkan. Nah, anaknya Fikri sama anaknya Pak Abdul Majid seumuran. Nah, gitu, seumuran. Ini lagi-lagi contoh. Contoh aja, Be. Contoh aja. Ya. Bahkan ya, bahkan siapa itu? Hamzah itu juga menyusu di Halimah. Nah, berarti Hamzah ini saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Hamzah itu sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain pamannya walaupun beda ibu, ibunya Hamzah bukan neneknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya Hamzah bukan neneknya Rasulullah, beda sama Abu Thalib. Abu Thalib ibu neneknya Rasulullah itu ibunya Abu Thalib. Ya, kalau Hamzah beda, cuman satu kakek aja. Ya, kakeknya Rasulullah itu dia bapaknya Hamzah. Tapi Hamzah ini satu sesusuan dengan Rasulullah SAW di dua wanita sekaligus, ya, yaitu di Suwaibah dan Halimah As-Sa'diyah. Ya, taibar kelabikum. Nah, yang merasa apa keberkahan hadir kepada Halimah itu ketika Rasulullah SAW datang dan disusui. Nah, kisah-kisahnya masyhur. Selama ini kambing-kambingnya Halimah itu kurus-kurus, nggak ada susunya. Pas hadir Rasulullah SAW, oh gemuk-gemuk semua, susunya banyak. Berkah hidupnya. Ya, air susu kambing. Ya. Nah. Ya, bahkan ketika Halimah menyusui Rasulullah SAW, itu ketika musim paceklik. Dimana dia gak punya apa-apa. Kendaraannya cuma seekor keledai betina yang kurus. Dan seekor unta yang udah tua, nggak ada susunya, ya. Nah Halimah pun khawatir kalau dinyusuin anak lain, dia nggak bisa ngeluarin air susu di susuan dia, karena nggak ada makanan, ya. Akhirnya ketika ditawari dia mau, ya, mengambil, karena ini anak yatim, bapaknya udah meninggal. Ya. Dan Halimah ini begini, dia kan biasa cari job, dapat upah. Dapat upah. Yang lain dari kampungnya dapat job, nyusuin anak tak dibayar. Pas dia dapat Rasulullah, miskin, yatim. Ya. Bingung Halimah. Cuman karena dipikir yang lain udah dapat anak, saya enggak, yaudah deh, saya ambil. Ya. Berarti hal itu subur ya. Iya. Ya, karena itu ya udah. Karena Halimah mengatakan, saya enggak sudi pulang sama teman-teman tanpa bayi susuan. Teman-teman saya pada pulang bawa bayi susuan balik ke kampung. Ya. Kata Halimah, enggak apa-apa deh. Saya akan bawa pergi anak yatim ini. Ya. Dan mengambilnya menjadi bayi susuanku. Nah suaminya itu ridho, gak apa-apa udah gitulah. Kata suaminya mudah-mudahan berkah. Gitu. Ya, akhirnya benar berkah. Nah, bahkan suaminya Halimah mengatakan ketika datang keberkahan susu di ontaknya banyak. Kata suaminya, demi Allah, ya kamu telah mengambil manusia yang diberkahi ini, bayi yang diberkahi, ya. Kata itunya keledai betina kita ini sanggup menempuh perjalanan yang tidak sanggup dilakukan oleh unta-unta merah sekalipun. Jadi suaminya udah curiga pada kebaikan. Ini jangan-jangan bukan anak sembarangan ini. Gitu. Ya panjang lah itu kisahnya ya. Kita balik lagi. Ya. Susuan dia. Iya. Dari susuan dia. Apa? Halimah anak empat. Dua laki, dua perempuan. Iya. Jadi bukan dari air susu hewannya, air susu dia. Iya. Dan mereka kan minum susu onta, susu kambing itu langsung. Enggak kayak kita, minum susu itu diolah dulu. Ya, bahkan jadi bubuk. Gimana ceritanya tuh? Susu cair jadi bubuk. pengolahannya kayak gimana gitu. Hah? Rusaknya kayak gimana itu? Bisa awet sebulan, dua bulan, itu kayak apa itu coba? Hah? Sementara susu segar itu hanya bertahan sehari, habis itu basi. Itu menunjukkan kesegarannya itu. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Ya, matat tum Rasulillah walahu sittu sinin wa qila arba'u sinina. Ya, matat bil abwa makanin baina Makkah wal Madinah. Ya, terus wa bu Isa. Nah, fadhal dibaca sini. Marwanto. الوجع Yang mana tadi Syekh Marwan? Dari Wabu Isa, itu ya. Dan beliau sallallahu alaihi wasallam ya, diutus ya, rasulan sebagai seorang rasul. Ilan nasi kafatan, kepada semua manusia secara keseluruhan. Wahuwa benu arba'ina sanatan, ketika beliau berusia 40 tahun ya, udah dewasa. Makanya usia 40 tahun itu rahasianya tinggi. Orang dewasa itu rata-rata berusia 40 tahun ya. Hai barakallahu fikum. Kemudian mana lagi tadi? Wakila arba'ina yaum. Ya. Ada yang mengatakan wakila ada waunya ya. Arba'ina wa yaumin. Ada yang mengatakan 40 tahun wa yaumin, lebih satu hari. Nah, ada yang menyatakan 40 tahun pas. Ini pendapat yang masyhur. 40 tahun pas itu maksudnya. Nah, barakallahu fik. Ya. Jadi Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berkhulwat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di goa Jibril datang di situ. Ya, membawa wahyu. Ya, barakallahu fikum. Suruh baca Iqra. 40 tahun genap, pas 40 tahun itu merupakan ke puncak kematangan. Ya. Bahkan ketika itu ada sebuah batu di Mekah yang mengucapkan salam kepada beliau. Ya. Beliau uzlah di Gua Hira selama berapa tahun? Pada tahun ketika beliau uzlah, tepatnya di bulan Ramadan, ya, maka Jibril datang ke situ. Jibril datang. Mengenai kapan Jibril datang, ada yang mengatakan 21 Ramadan. Ya. Waktu itu beliau berusia 40 tahun. Nah, ada yang mengatakan 17. Makanya jadi peristiwa Nuzulul Quran. Hai barakallahu fikum. Ya, yang Jibril kemudian meminta kepada Nabi, "Iqra, ma'ana biqari?" kata Nabi, "Saya enggak bisa baca." "Iqra, ma'ana biqari?" "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Ini 5 ayat pertama yang turun kepada ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, lihat itu di footnote. Ya. Footnote nomor berapa itu? 37. Ah, fadhal Abu Aqilah baca. Jazama apa jazima Abu Aqilah? Jazama. Nah, lihat di situ di footnote, Al-Hafidz Ibnu Hajar memastikan atau menegaskan di dalam Fathul Bari bahwasanya usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hina unzila alaihi, ketika diturunkan wahyu kepada beliau, kana arba'ina sanatan. Usia beliau waktu itu 40 tahun. Ya, bahkan Ibnu Hajar memastikan 40 tahun, arba'ina sanatan wa sittata asyhur. 40,6 bulan. 40 tahun 6 bulan. Ya, wa dzalika ala i'tibari ma tsabata fis sahih. Kenapa demikian? Ibnu Hajar membuat kesimpulan seperti itu. Ini dengan pertimbangan apa yang telah sabit, yang telah valid dalam kitab as-sahih, ya, Sahih Bukhari, annahu sallallahu bu'itsa ala ra'si arba'ina sanatan. Bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam diutus pada permulaan usia 40 tahun. Ya, ala ra'si itu permulaan usia 40 tahun. Wa unzila ilaihi fi ramadana. Diturunkan wahyu kepada beliau pada bulan Ramadan. Wa alal masyhur, sedangkan menurut pendapat yang masyhur ya, min anna wa maulidahu fi syahri Rabiul Awal. Bahwasanya bulan kelahiran beliau itu bulan Rabiul Awal. Baik. Kemudian lihat lagi. Wa aqama bi Makkah ba'da nubuwati 13 sanatan. Kemudian beliau bermukim di Mekah setelah kenabian, artinya setelah diangkat menjadi nabi 13 tahun. Wakila asyran. Ada yang mengatakan 10 tahun. Ya. Wakila khamsat 13 sanatan. Ada yang mengatakan 15 tahun. Summa hajara ila al-Madinati. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Ya. Faqama biha 10 sinin, kemudian beliau tinggal di Madinah ya selama 10 tahun tanpa ada perselisihan pendapat. Kemudian beliau qadima datang ke Madinah ya. Ya, beliau hijrah datang ke Madinah pada hari Senin. Ya. 12 Rabiul Awal. Al-Hakim mengatakan ya badal wajah bada'a al-wajah, kemudian muncullah sakit bi Rasulillah, pada Rasulullah SAW ketika beliau berada di Baiti Maimunah, di rumah Maimunah. ya, pada hari Rabu, ya, dua malam yang tersisa dari bulan Safar. Nah, dibaca itu futnatnya buat kita mengenai tinggalnya Rasulullah SAW di Mekah setelah turunnya masa turunnya wahyu, ya, wasohi. Nah, pemakasa. Kemudian kata muhakkik di sini bahwasanya yang sahih, ya, pendapat yang benar bahwasanya Nabi SAW itu tinggal berdomisili di Mekah, ya, istamarra salasa asyrata sanatan wa dzalika ba'da nubuwah, ya, selama 13 tahun Nabi tinggal di Mekah setelah masa kenabian, dakwah tauhid, mengajak umat meninggalkan kesyirikan, meninggalkan agama-agama kekufuran, ya, memupuk kesabaran di antara sahabat, keimanan. Lima rawi Ibnu Abbas berdasarkan riwayat Ibnu, ya, apa yang diriwayatkan Ibnu Abbas, waqala unzila ala Rasulillah, diturunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa Ibnu Arba'in, ketika beliau berusia 40 tahun. Pemaka salasa asyrata sanatan, beliau pun tinggal di Mekah 13 tahun. Tsumma umira bil hijrati, kemudian diperintahkan oleh Allah untuk hijrah, fa hajara ila Madinah, beliau pun hijrah ke Madinah. Pemaka sabiha asyra sinin, beliau pun tinggal di Madinah 10 tahun. Tsumma tuwfiya, kemudian beliau wafat. Rawahu al Bukhari fi mawadi mutaaddidah, ya, fi mawadi mutaaddidah. Imam Bukhari meriwayatkan hal ini di banyak tempat, ya. Kemudian minha, di antaranya nomor hadis, ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari 3851. Ya, hada asbata mimma hada asbatu. Ini hadis yang ini asbatu. Ini yang paling valid, ya. Ya, dari mimma rawahu muslimun, dari apa yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah, ya, selama 15 tahun. Kalau Bukhari meriwayatkan hanya 13 tahun. Ya, juga dari Urwah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menetap selama di Mekah selama 10 tahun. Nah, yang sahih adalah 13 tahun. Ya. Qala al-Hakim, Imam Hakim berkata, badal wajah, maka, ya, mulailah Rasulullah SAW itu sakit, ya, fi baiti Maimunah, ya, di rumah Maimunah pada hari Rabu, dua malam yang tersisa dari bulan Safar. Ya, baca Pak Ahmad di footnote, qala al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, di footnote bawahnya, sabata fi sahih Bukhari. Waktaraba fi tarikhil yaumi faqila wahidun aw wasanatun wahidun was wa fi faqila wahid faqila sanin wahida sabatin wahida Allahu yaumu annahu yaumu isna akhar rajul fathal bari. Baik, ya, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari bahwa Nabi SAW tiba di Madinah tanggal pada hari Senin bulan Rabiul Awal. Yang dipresisikan adalah tanggalnya, apakah ada tanggal 12 itu 1, 2, 7, 13, 15, 22. Yang masyhur tanggal 12 Rabiul Awal. Terus lihat itu Pak Ahmad, beliau sakit di rumah Maimunah. Inna awwala mashtaka kana fi baiti Maimunah. Ma kana fi baiti Maimunah. Baik. Ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan dalam Fathul Bari, ya, diriwayatkan Abdul Razak dengan sanad yang sahih dari Asma binti Umais, dia mengatakan ya, bahwasanya Rasulullah SAW mulai merasa sakit ketika berada di rumah Maimunah. Baik. Kemudian di situ disebutkan dua malam yang tersisa dari malam Safar. Dan di situ dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, waktu lipa imut dari maradihi. Ya, yang dipresisikan adalah tentang mudah durasi, tentang masa sakitnya Rasulullah SAW. Balaksar ala annaha ya, salasata asyara yauman. Baik, mayoritas ulama berpendapat sakitnya itu 13 hari. Wakila bi ziyadati yaumin, wakila bi naqsi. Ada yang mengatakan lebih sehari, ada yang mengatakan kurang dari sehari. Ya, Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Pak?